Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau bersabda, "Law kana ibni Adam wadiyan min mal aw min dhahab labataga thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Jika seandainya manusia memiliki dua lembah dari harta, diterangkan dalam riwayat yang lain harta tersebut berupa emas, maka niscaya dia akan berambisi untuk mendapatkan lembah yang ketiga, dan tidak ada yang bisa menghentikan ambisinya kecuali al-maut. Wala yamla'u jawfa ibni Adam, ini tidak ada yang memenuhi tenggorokannya, tenggorokan manusia. Dalam riwayat yang lain, walan yamla'a fahu, nah, tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Yang mana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini annahu la yazalu harisan ala dunya hatta yamuta wa yamtali'a jawfuhu min turabi qabrihi. Ini makna sabda Rasulullah sallam, wala la yamla'u jawfa aw jawfahu illa turab, ini annahu la yazal harisan ala dunya hatta yamut, ini senantiasa berambisi terhadap dunia sampai kematian datang menjemputnya. Nah, wa yamtali'a jawfuhu min turabi qabri. Nah, yang mana tenggorokannya penuh dari tanah kuburannya. Hal inilah yang menghentikan ambisi seseorang terhadap dunia ketika kematian datang menjemputnya. Di zaman kita sekarang ini begitu besar godaan dunia. Jangankan awamun nas, ikhwan ahli sunnah, nah, salafiyin juga tidak jarang terjatuh dalam ambisi terhadap dunia. Begitu besar keinginannya untuk mendapatkan dunia yang lebih banyak dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, sampai terkadang terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, waliyadz billah. Oleh karena itulah Syekh Ibn Utsaimin dalam syarahnya menjelaskan tentang hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, makna law anna li ibn Adam wadiyan min mal لبتغى ثالثا. كذا شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ابن آدم لن يشبع من المال ولو كان له واد واحد لبتغى، أي طلب أن يكون له واديان ولا يملأ جوفه إلا التراب، وذلك إذا مات ودفن وترك الدنيا وما فيها، حينئذ يقتنع، حينئذ يقتنع، لأنه فاتته أو لأنها فاتته. ولكن مع ذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التوبة. نعم، الشيخ ابن عثيمين يجلسكن بهو معنى dari sabda Rasulullah sallam لو كان لابن آدم واديا أو واد. نعم، من مال لبتغى ثالثا. نعم، لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى ثالثا. dalam lafaz yang lain, لو كان لو أن لابن آدم من أواد مالا لا حب أن له إليه مثله. kata beliau bahwasanya manusia lan yashba'a min al-mal, tidak pernah merasa kenyang dari harta, tidak pernah merasa puas dari harta. Walau kana lahu wadin wahid, kalau seandainya dia memiliki satu lembah dari harta, labataga ay talab ay yakuna lahu wadiyan, maka dia akan mencari lembah yang kedua. Nah, maka dia akan berusaha untuk memiliki lembah yang kedua dari harta tersebut. Dia berambisi untuk mendapatkan lembah yang berikutnya. Demikian seterusnya. Ya, kalau dia punya dua, ingin tiga. Kalau ingin sudah punya tiga, enam, ingin empat. Ya, seterusnya demikian. La haula wa la quwwata illa billah. Dan tidak ada yang memenuhi tenggorokannya, mulutnya, kecuali tanah. وذلك إذا مات ودفن وترك الدنيا وما فيها. Ini hal itu tentunya apabila dia meninggal, nah, dikuburkan, dan dia kemudian meninggalkan dunia dan apa-apa yang ada dalam dunia tersebut. Hal itulah yang memutus ambisinya terhadap dunia. Lupa dengan al-maut. Seakan-akan kematian itu masih lama. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal kematian selalu mengikutinya dimanapun dia berada. Berapa banyak kita dapatkan khabar orang yang mati tiba-tiba, sehat wal afiat, masya Allah, ya, baru saja bercanda tawa dengan keluarganya, keluar dari rumahnya, meninggal dunia. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita, terlebih ahlu sunnah, tidak hanya sebatas lewat, ya, hadis, ya, ayat terkait dengan urusan dunia, namun pada kenyataannya, ya, aplikasinya, ambisi terhadap dunia yang luar biasa, sampai terkadang perkara-perkara din dilabrak, ya, berbohong dalam berdagang, berdusta untuk supaya laris dagangannya, ya, walaupun sama ahli sunnah, nah, tidak amanah dalam bekerja sama. La haula wa la quwwata illa billah. Dan sekian banyak perkara-perkara yang diharamkan Allah, dilakukan demi untuk mendapatkan hasil yang sedikit, walaupun nilainya T sekalipun, ya T itu di atasnya M, walaupun triliun masih sedikit, walaupun antum memiliki sekian ribu T, nah itu dunia yang nilainya sedikit. Nah, la haula wala quwata illa billah. Namun hal ini tidak akan dipedulikan oleh orang-orang yang rakus terhadap dunia, padahal cuma dapat ratusan, kan, jutaan, belum nilai M. Bagaimana kalau di hadapannya ada M lebih lagi, atau T sekalipun? Nah, dia akan berusaha untuk mendapatkan, meraih apa yang menjadi ambisinya terhadap dunia tersebut. La haula wala quwata illa billah. Walaupun mengorbankan agamanya, mengorbankan persaudaraannya, mengorbankan orang lain, ya, keluarganya sekalipun. La haula wala quwata illa billah. Perkara ini di hari-hari ini sangat penting untuk selalu kita mengingatkan satu sama lain. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan, kita telah jelaskan bahwa tidak ada yang tidak ingin terhadap dunia. Tidak ada yang tentunya tidak mau terhadap dunia. Semua pasti fitrah kita senang, suka terhadap dunia. Namun jangan sampai seseorang harus menjual agamanya, harus menjual akhlaknya, bermuamalah dengan muamalah dusta. Ya, di sana tersembunyi kebohongan. Ya, tidak ada rasa tidak ada sifat amanah, tanggung jawab ketika diberi amanah kepada saudaranya dalam hal urusan dunia. Dia harus menjual akidahnya. Dia harus menjual manhajnya, keyakinannya, hanya demi untuk mendapatkan bagian dari dunia. La haula wala quwata illa billah. Demikian besar ujian Ahlus Sunnah terhadap dunia. Besar ujiannya. Semakin besar, semakin tinggi keimanan engkau kepada Allah, semakin besar ujian Allah akan berikan kepadamu. Ya. Atau ujian itu berbanding lurus dengan keimanan seseorang. Ketika bertambah keimananmu, maka akan semakin besar ujian. Semakin engkau mencocoki Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar ujian yang engkau dapatkan. Inna syaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Semakin engkau semisal dengan jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin berat ujian yang engkau akan hadapi. Ya, ujian dunia itu sangat banyak bentuknya. Tidak hanya dalam bentuk harta saja, ini salah satu bentuk dunia. Ya, ujian wanita, ujian anak-anak. Ujian dalam hal kedudukan, ini bagian dari dunia. Ya. Dan pamor, ketenaran. Ujian, sanjungan, ini ujian, ya, dunia seluruhnya, yang mana seorang harus mengerti, memahami, ya, bentuk-bentuk ujian dunia ini. Salah satu bentuk ujian dunia adalah harta. Berapa banyak orang yang harus menjual agamanya demi untuk mendapatkan harta yang sedikit. Sedikit, kita katakan walaupun nilainya T sekalipun. Dibandingkan dengan ajr minallah. Antum sering mendengarkan hadis rakaat al-fajri khairu minad dunya wa fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hanya dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tidak ada bandingannya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, babun fil ilmi khairu minad dunya wa ma fiha, satu bab yang kau pelajari dari ilmu syariat Allah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, satu bab engkau mendengarkan bab belajar tentang akidah, belajar akhlak, belajar adab, nah belajar manhaj, nah belajar tafsir, nah syariat Allah, duduk bersimpuh, ya, bermajlis ilmu, khairu minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Memang lelah, memang letih, nah duduk di majlis ilmu setelah seharian kerja dengan penuh keletihan, capek, ya, hanya untuk mencari dunia. Nah, mendapatkan upah yang sedikit, sedikit. Nah, badannya dia rela untuk membuat badannya lelah, capek. Tentunya dalam perkara akhirat, surga itu mahal, tidak bisa dibeli dengan harga yang murah. Butuh, ya, capek, lelah, letih. Nah, kita rela berkorban dalam urusan dunia, lo capek, lelah. Nah, kenapa dalam urusan akhirat tidak demikian? Tidak mau capek, ya, tidak mau merasa lelah. Padahal dalam urusan akhirat, nah, urusannya yang lebih mahal daripada perkara dunia. Namun begitu banyak alasan. Ya, ketika seorang diajak untuk bermajelis ilmu, ya, saya sudah capek seharian kerja. Nah, seharian ini saya kerja ini. Padahal dia hanya sebentar, ya, duduk di majelis ilmu. Nah, yang memang juga membutuhkan, ya, kesabaran seperti dia mencari dunia butuh sabar mendapatkan hasil. Nah, kenapa dia tidak menggunakan, ya, akal sehatnya dengan baik? Namun begitulah. Banyak manusia tertipu. Nah, dengan urusan dunia ini. Tertipu dengan berbagai jebakan-jebakan syaitan. La haula wala quwata illa billah. Sehingga berbagai alasan yang dikemukakan tapi untuk menghalangi dirinya dari kebaikan. Nah. Dan dia baru akan menyesali dirinya ketika kematian akan datang menjemputnya atau bahkan, ya, yaumul qiyamah nanti. Baru dia menyesal. Kenapa saya tidak dulu beramal saleh? Saya sering mendengar, ya, nasihat, ujangan, bimbingan. Namun saya tidak mempedulikannya. Nah, nasihat itu berlalu saja. Ya, saya tidak peduli. Nah, ini urusan saya nanti. La haula wala quwata illa billah. Nah. Jadi surga yang kita idam-idamkan itu mahal harganya, ya, mahal, tidak bisa. Nah, kita mendapatkannya dengan bersantai-santai. Nah, butuh, ya, semangat juang yang tinggi. Walaupun terkadang kita beramal datang rasa-rasa jenuh. Nah, bagaimana sabda Rasulullah SAW? Hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ya. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada aw aflaha wa man kana ila ghairi dhalik faqad halak. Naam. Ini sabda Rasulullah SAW yang harus kita hafalkan, selalu kita ingat untuk mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu bersemangat. Naam. Dalam beramal untuk selalu berada di atas jalan Rasulullah SAW, ya, baik dalam urusan dunia kita. Rasulullah SAW menyatakan setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, ya, semangat dalam hal ini, semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam qiraatul Quran, masya Allah, ya, semangat ta'awun, luar biasa. Walikulli syirratin fatra, dan pada setiap masa-masa semangat itu ada rasa jenuh. Ada kejenuhan datang, muncul pada setiap diri kita. Ya. Nah, di masa-masa jenuh ini, jangan sampai seorang kemudian lari dalam urusan dunia, terlalaikan dari perkara akhirat. Sehingga dia menjadi semakin jauh dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan semakin membinasakan dirinya. Oleh karena itu Rasul memberikan bimbingan. Ya, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada au aflaha. Ya, barang siapa yang di masa jenuhnya itu, di masa-masa futurnya, ya kembali kepada sunnahku, menuju kepada sunnahku, bimbinganku, kata Rasulullah, ya, menuju kepada bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan beruntung. Ya, dalam riwayat yang lain, maka dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana illa ghairi dzalik, maka barang siapa yang di masa futurnya mengambil jalan ya, kepada jalan selain jalannya Ar-Rasul, ya, maka dia akan binasa, hancur agamanya, dia akan jual manhajnya, ya, dia akan jual akhlaknya. Kenapa? Ketika masa futur itu datang, dia tersibukkan dengan urusan dunia, sehingga dia harus menjual agamanya dan yang lainnya demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Wal'iyadzu billah. Ya. Jadi ini hanya tidak hanya sebatas teori. Nah, teori bagi kita mudah, sering kita mendengarkan, namun yang paling penting bagi kita adalah prakteknya, ya, amalannya. Nah, untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dalam urusan dunia kita, kita mencari dunia dalam rangka at-ta'ah, ketaatan kepada Allah, membantu kita untuk semakin taat kepada Allah. Kita niat dalam mencari nafkah, kita bekerja untuk menafkahi keluarga kita. Kita niatkan ikhlas semata-mata untuk Allah, memberikan pahala, ganjaran yang besar di sisinya. Nah, sedekah yang paling besar, paling mulia di sisi Allah, ya, ketika seorang menafkahi istri dan anak-anaknya. Sehingga kita keluar mencari nafkah, ya, untuk menafkahi keluarga kita, ikhlaskan niat kita karena Allah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, bukan hanya sebatas mencari sesuap nasi, ya, mencari tambahan ini dan itu, kemudian setelah itu melalaikan kita dari berbagai bentuk ketaatan kepada Allah, wal'iyadzu billah. Ya. Ini juga ya nasihat bagi para talabatul ilm. Nah, yang di hari-hari ini begitu banyak syubhat yang masuk. Nah, kalau kita belajar kira-kira nanti dalam urusan dunia kita apa yang harus kami lakukan? Bingung. Nah, ya, ketahuilah jalan yang kalian tempuh adalah jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan diri kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Nah, para pencari akhirat, mereka dikejar oleh dunia. Ya, dikejar oleh dunia. Dunia yang mengejar mereka. Nah, ada pun pencari dunia, mereka akan mendapatkan bagian yang telah ditetapkan Allah. Tidak akan berkurang. Ya, walaupun dia bekerja sehari semalam untuk mendapatkan dunia ini, maka telah tetap jatah rezekinya, tidak akan berkurang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menutup hadis dengan sabdanya, wa yatubu Allahu 'ala man tab. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertobat kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang bertobat kepadanya. Nah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Wa hadha al-hadithu kharaja ala hukmi ghalibi bani Adam fi al-hirs 'ala ad-dunya. Wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa yatubu Allahu 'ala man tab. Wa huwa muta'alliqun bima qablahu. Wa ma'nahu أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات. نعم. حديث ini, ya, telah keluar atas hukum kebanyakan manusia dalam ambisi terhadap dunia, ya, terhadap ambisi terhadap dalam perkara dunia. Rasulullah SAW menguatkannya dengan sabdanya, wa yatubullahu ala man tab, ya, Allah menerima taubat orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi kebanyakan manusia lalai dari at-taubah, sebagaimana telah kita terangkan, ya, suka menunda-nunda taubat, nanti saufa nanti saja saya bertobat, nanti kalau saya sudah kaya, ya, sudah punya harta sekian, anak keturunan saya tidak akan miskin, ya, terus pikirannya demikian. Saya akan ambil hartanya fulan, saya akan ambil hartanya fulan, ya. Nah, mengambil hartanya anak yatim, ini para orang-orang yang rakus terhadap dunia ini, ya. Mereka memakan harta anak yatim. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Jangan kalian memakan. Tidak boleh memakan harta anak yatim. Namun tidak jarang orang yang rakus terhadap dunia, ya, akan mengambil, merampas harta anak yatim, ya, ayahnya telah tiada. Kemudian dia menjadi yatim, ya, hartanya kemudian direbut, ya, diambil, dirampas, ya, dengan berbagai bentuk cara, ya, untuk semakin mempertambah, memperbanyak hartanya. Ya, demikian kebanyakan manusia yang rakus terhadap dunia. La haula wala quwwata illa billah. Kebanyakan mereka lupa dari bertobat kepada Allah. Ya, hanya sedikit dari mereka kemudian tersadarkan sebelum kematian datang menjemputnya. Setelah dunia menyibukkan dia, waktunya tersibukkan dengan urusan dunia, Allah beri hidayah kepadanya. Allah tunjukkan. Bahwasanya urusan dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini sebentar. Allah beri hidayah, petunjuk kepadanya. Kemudian dia bertobat kepada Allah, meninggalkan, ya, perkara-perkara yang Allah haramkan dalam urusan dunianya. Dia kemudian menyibukkan dirinya dengan at-ta'ah wa zikrullah, ketaatan dan zikir kepada Allah. Orang yang seperti ini jumlahnya sedikit. Kebanyakan manusia nanti saja. Nanti belum, masih belum pernah puas, sudah punya, ya, rumah sekian banyak, kendaraan mewah sekian, tidak pernah merasa cukup. La haula wala quwwata illa billah. Wa yatubu Allahu ala man tab wa huwa muta'alliqun bima qablah. Dan ini, ya, sabda Rasulullah ini terkait dengan apa yang sebelumnya. Terkait dengan apa yang sebelumnya, terkait dengan orang-orang yang rakus, terkait dengan seorang yang tamak terhadap dunia, yang kemudian ada di antara mereka yang bertobat kepada Allah, ya, diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, taufik, ya, sehingga dia pun bertobat kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dalam urusan dunianya, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma'nahu, dan makna dari sabda Rasulullah SAW, wa yatubu Allahu ala man tab, anna Allah yaqbalu at-taubata min al-hirs al-madhmum wa ghairihi min al-madhmumat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, ya, menerima taubat dari ambisi yang tercela, ya, dan selainnya, ya, ambisi seorang yang rakus terhadap dunia tadi yang sangat tercela, ya, ambisi yang tercela dalam urusan dunia dan selainnya dari perkara-perkara yang tercela. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama hamba tersebut ya belum ada padanya dua keadaan. Telah kita terangkan ya, pada pembahasan kita di awal. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan Inna Allaha yaqbalu taubat al-abdi malam yagharghir. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya. Nah, selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya. Ini sebelum kematian datang menjemputnya. Ya, pintu taubat senantiasa terbuka. Allah senantiasa akan menerima taubat bagi siapa yang ingin bertobat kepada Allah. Sekalipun orang yang tadinya rakus, ambisi terhadap dunia, ya, sehingga dia terjatuh pada ambisi yang tercela, ya, dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Setelah itu dia bertobat, kemudian dia memperbaiki dirinya, ya, dia memenuhi syarat tobat, ya, al-iqla', al-nadam, wal-azm, ya, dia melepaskan dirinya dari dosa dalam urusan dunianya. Ya, sebagaimana telah kita terangkan banyak sekali perkara-perkara urusan dunia sekarang di zaman kita sekarang ini, ya, banyak bertentangan dengan syariat dalam hal jual beli, ya, dan perkara-perkara yang lainnya terkait dengan transaksi dan sebagainya. Nah, ada perkara-perkara yang di sana, nah, termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Orang yang tadi yang ambis terhadap dunia melakukan hal-hal tersebut. Ya, kemudian setelah itu dia Allah Subhanahu wa taala diberi memberi hidayah kepadanya dan dia pun meninggalkannya. Naam. La haula wala quwata illa billah. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, Allah senantiasa menerima taubat hambanya dan sampai sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat hambanya sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Naam. La haula wala quwata illa billah. Dan telah kita terangkan, ya. Jadi seorang benar-benar melepaskan dirinya dari dosa tersebut, kemudian dia menyesal, ya, telah terjatuh dalam perkara yang Allah haramkan atau perkara yang melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Ya, bukan hanya perkara yang haram, tapi terkadang sesuatu yang dicari halal tapi lalai. Ya, dia terlalaikan dari berbagai bentuk ketaatan. Penghasilannya dari hasil yang halal. Dia berusaha untuk mencari nafkah dari cara yang halal. Ya, berdagang dengan cara yang benar. Tapi dia berdagang yang akhirnya tersibukkan dengan ketaatan. Ya, di antara bentuk ketaatan apa? Ya. Zikrullah lupa jadi ta'lim. Majlis ilm. Nah. Ada enam jadwal ta'lim. Nah, jam sekian yang dia sebenarnya bisa, ya, dia bisa mengatur waktunya dengan baik. Ya. Ya, dia mengerjakan urusan-urusan dunianya sebagai bentuk amanah tanggung jawabnya, setelah itu dia beralih kepada urusan akhiratnya. Nah, dia harus pintar membagi waktunya dengan baik. Nah. Hakala. Kemudian dia pun bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Nah, ini yang harus dilakukan dan tentunya ya syarat yang pokok adalah al-ikhlas lillah. Mengikhlaskan tobatnya hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya, bukan agar manusia kemudian memujinya, masya Allah. Ya, sudah rajin ta'lim. Ya, sudah terlihat di majelis ilm. Sudah semangat dalam bermajelis ilmu. Berbeda dengan dulu. Bukan itu yang diinginkan. Bukan pujian manusia itu yang ingin didengar. Namun dia melakukan itu tadi, melakukan seluruhnya semata-mata untuk Allah. Ya, semata-mata untuk Allah. Dan Allah tahu keadaan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran yang ada dalam hatinya ketika dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam taubatnya kepada Allah. Dan itu akan nampak, ya, di kemudian hari. Ya, bagaimana keikhlasan seseorang, kesungguhan seseorang, ya, ketika dia semakin dekat kepada Allah. Nah, bukan kemudian, ya, ketika ada seorang kemudian rajin dalam ketaatannya, rajin dalam ta'limnya, rajin dalam ibadah sholat lima waktunya, selalu demikian. Namun ternyata ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, ya, apa yang ada dalam hati hamba-hambanya. Nah, jadi yang diinginkan agar kemudian manusia menyanjungnya, ya, agar kemudian manusia memujinya, bahwa dia sudah sekarang mulai rajin, tersibukkan dengan ilmu, berbeda dengan keadaan dulu, dia tersibukkan dengan dunia, ya, sekarang dia demikian, sekarang dia demikian, ya, yang itu yang dia tunggu dari ucapan-ucapan manusia. Maka perhatikan hal yang demikian ini. Benar-benar kita melepaskan diri dari hal-hal yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah, dari zikrullah semata-mata hanya untuk Allah. Ya, ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah dan bukan mencari tujuan dunia juga. Ya, kita sudah melepaskan dunia dalam bentuk harta, ternyata kita ingin mencari dunia dalam bentuk yang lainnya. Ini banyak orang-orang yang tertipu demikian. Dia terlepas dari dunia dalam perkara harta, namun dia tidak terlepas dari ujian dunia dalam bentuk yang lain. Ya, apa itu? Ketenaran, ya, sanjungan, ujian, naam, hakada, kedudukan, ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, naam, ingin menjadi rujukan oleh banyak manusia. Nah, ini bentuk dunia yang lainnya. Yang terkadang seseorang, ya, telah punya bentuk dunia dalam bentuk harta, namun ternyata dia punya ambisi dunia dalam bentuk yang lain. Ya, dia menginginkan dunia dalam bentuk yang lain, yang juga itu bagian dari dunia. Wali'adzubillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah, maka ini dipahami dengan baik, agar kita mengerti bagaimana trik-trik syaitan, ya, dalam membinasakan kita. Bagaimana langkah-langkah syaitan dalam membinasakan kita, nah, menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, wali'adzubillah. Nah, oleh karena itu Allah memperingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, syaitan itu punya trik, ya. Syaitan tidak langsung membuat orang itu demikian. Dia punya trik. Demikian, demikian. Dan setelah itu baru kemudian diperangkap oleh syaitan. Nah, ya, kamu sudah meninggalkan dunia dalam bentuk harta. Kamu demikian. Tapi ternyata dia ingin mendapatkan dunia dalam bentuk yang lain. Ya, agar kemudian manusia memanjungnya, memujinya, memberi kedudukan kepadanya. Nah, dan seterusnya dalam perkara dunia juga. Nah, jadi urusannya kembalinya ujung-ujungnya dunia lagi. Nah, la haula wala quwata illa billah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Pengampun, Maha Pemurah, Allah menerima tobat hamba-hambanya bagi siapa yang bertobat kepadanya dengan tobatan nasuha. Ya, tobatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Yang telah kita sebutkan tadi, syaratnya ada lima. Ya, diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, baik. Kita tutup dengan ucapan Syekh Utsaimin ketika beliau mengatakan, walakin ma'a dhalik hatta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala taubah. Akan tetapi bersama dengan itu, ya, ketika seorang, ya, yang ambisinya terhadap dunia, yang tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, ya, artinya dia kemudian meninggal, kemudian dikuburkan, ya, dia pun meninggalkan dunia dan dia pun rela terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, atau sebagian yang telah Allah berikan kepadanya di dunia ini, ya. Naam. Karena li'annahu fatathu, atau li'annaha fatathu, ya. Karena dunia telah meninggalkannya, telah dia tinggalkan dunia tersebut, telah meninggalkan dunia. Akan tetapi bersama dengan hal itu, Rasulullah SAW memberikan motivasi, memberikan dorongan, ya, ketika seorang yang ambisi terhadap dunia memberikan bimbingan, ya, terhadap at-taubah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, bertobat kepada Allah. Li'anna al-ghaliba, kata Syekh, anna alladhi yakunu 'indahu tam'un fil mal annahu la yahtarizu min al-ashya'i al-muharramah min al-kasbi al-muharram. Naam. Karena kebanyakan ya seseorang yang ada padanya rasa tamak rakus terhadap harta, maka dia tidak akan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah minal kasbil muharram, ya, termasuk dari penghasilan yang haram. Jadi orang yang rakus terhadap dunia, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka dia tidak akan mampu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, dari penghasilan yang haram. Ya, ya, bentuk penghasilan yang haram itu bukan hanya dalam bentuk riba saja, bukan dalam bentuk judi saja. Jangan kita beranggapan demikian. Ya, ketika engkau kemudian bertransaksi dengan transaksi di sana ada kebohongan, engkau menyembunyikan cacat atau engkau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, itu juga sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Misalnya bagaimana bentuk akadnya? Engkau kemudian melanggar akad tersebut, perjanjian, ya, dengan sesama, ya, kaum muslimin, akad pekerjaan. Bagaimana akadnya dan perjanjiannya? Ternyata engkau melanggar, ya. Engkau melanggar sabda Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan perjanjian mereka. Tidak boleh kemudian kita melanggar akad yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Saya berapa dibayar sehari? Sekian. Maka penuhi itu. Enam. Ya. Harus ada akad. Harus kemudian saling ridho. Jangan kemudian hanya nilai yang kecil. Ya. Terkadang nilai yang kecil, puluhan, ratusan ribu, jutaan, ya, membuat seseorang terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Terkadang ya sampai hubungan persaudaraan kemudian retak. Nah, wal'iyadzu billah. Persaudaraan yang sangat mahal harganya. Ya. Itu menjadi retak hanya karena dalam urusan dunia yang nilainya sedikit. Puluhan juta. Itu puluhan juta sudah banyak. Ini ratusan. Ya, ratusan ribu. Nilai yang sedikit membuat seseorang terjatuh. Ya. Kenapa? Karena adanya kedoliman dari salah satu pihak. Ya, perkara dolim, perkara yang Allah haramkan. Ya, dolim terhadap saudaranya. Tidak ya, memberikan sesuai haknya. Atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, hati-hati. Terlebih kalian harus terdepan ahlu sunnah. Terdepan dalam memberikan contoh kepada orang lain. Kepada masyarakat. Nah, untuk benar-benar memegang ya, prinsip Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutihim. Ya, kaum muslim itu terikat dengan syurut mereka, perjanjian mereka. Nah, sehingga jangan kau melanggar ya, sabda Rasulullah SAW ini. Ketika kau melanggarnya, berarti engkau telah terjatuh dalam perkara yang haram. Ya. Kau telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, namun seorang yang tidak bisa menjaga dirinya disebabkan karena rakusnya terhadap harta, dia pun harus melakukan menempuh cara-cara yang Allah haramkan, ya, demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari harta tersebut. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini nah, menjadi peringatan bagi kita semua agar jangan sampai kita terjatuh dalam sesuatu yang sudah kita mengerti dan kita pahami ilmunya, ya, yang kemudian dalam praktiknya amalannya ternyata kita masih saja, ya, melakukan praktek-praktek cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya, hanya demi untuk mendapatkan sesuatu dari dunia yang sedikit, wa'iyadzubillah. Apalagi kita ingin memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Ya, mereka akan makan dari sesuatu yang haram, ya. Makan dari sesuatu yang haram. Nah, mengalir dari dalam tubuh mereka sesuatu yang haram. Maka banyaklah bertobat kepada Allah. Nah, bersihkan harta kita dari perkara-perkara yang haram. Nah, banyak berinfak di jalan-jalan Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dan insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Jazakumullahu khairan. Tafadhal, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.